Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syafa'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bait 32. Syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala صاحب المنظومة الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilkhalqi syafi'un, beliau memberikan syafaat lilkhalqi, kepada segenap makhluk, seluruh makhluk, seluruh umat. Waqul, dan ucapkanlah. Waqul, dan ucapkanlah, maknanya berimanlah, benarkanlah. Afi adabil qabr, adab kubur. Haqqun, bahwa itu adalah hak. Muwaddahu, yang telah dijelaskan. Dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah, dan ini pun bahasannya telah dijelaskan di kitab ini sebelumnya, pada pasal sebelumnya. Ya, berkata pensyarah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, zakara an-nadhim rahimullah, an-nadhim yaitu Ibn Abi Dawud di sini menyebutkan fi hadhil abyad, di bait ini, di bait-bait ini, wal abyad disabiqah, dan bait-bait sebelumnya, iddata masailah, beberapa permasalahan. Yang pertama adalah al-ula su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat di kubur. Atsaniyah adabul qabr wa na'imuh, adab kubur maupun nikmat kubur. Atsalisa yang ketiga, waznul amal, timbangan amal-amal. Ditimbang amal makhluk, ini semua sudah bahasannya. Ar-rabi'ah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pekan lalu bahasan sebelumnya. Al-khamisah mas'alatu ahlil kabair min ahlil kiblah, yang kelima permasalahan tentang ahlul kabair, pelaku dosa besar dari ahlil kiblah, ini dari kalangan muwahidun, dari kalangan orang-orang yang beriman tapi mereka memiliki dosa besar. Pekan lalu bahasannya, pembahasannya pekan lalu. Naam, di antara mereka ada yang Allah adab, di antara mereka ada yang Allah ampuni. Yang Allah adab itu tidak dengan adab yang mengekalkan, yang akhirnya mereka akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka sudah gosong, kemudian dilemparkan ke sungai di Firdaus, dan mereka hidup kembali dan mereka masuk surga, kekal dia selama-lamanya di surga. Ini pembahasan pekan lalu. As-sadisah, nah yang sekarang yang keenam, yaitu mas'alatu syafa'ati, yaitu permasalahan syafa'at, wa hiya al-madhkurati fi hadzal baiti, dan ini disebutkan di bait ini, yaitu permasalahan tentang syafa'at. Syafa'at maknanya adalah at-tawassut. Ya, as-syafa'ah kata Syekh, maknanya al-wasat, al-wasatah. Maknanya adalah wasatah. Wasatah itu masdar dari wasatah, ya wasatah. Masdar. Ya, wasatah, yaitu menjadikan perantara. Atau antum juga boleh dinyatakan sebagaimana dikatakan oleh para ahli lughah yang lainnya, yaitu at-tawassut fi qada'il hajah al-muhtaj, yaitu at-tawassut, ya, menjadikan perantara untuk memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan, hajat orang yang membutuhkan. Ya, al-wasatatu fi qada'il hawa'ij 'inda man hiya 'indahu, yaitu menjadikan perantara untuk memenuhi hawaij, jamak dari hajat, segala kebutuhan, indaman hiya indahu, di hadapan orang yang memiliki syafaat tersebut, di hadapan orang yang memiliki syafaat. Wa syafa'atu takunu 'indallah, dan syafaat ini hanya di hadapan Allah. Wa takunu 'indan nas, syafaat itu ada pada Allah. Wa takunu 'indan nas, dan juga ada pada manusia. Wa syafa'atullah 'indallahi takhtalifu 'ani syafa'ati 'indan nas, syafaat yang ada pada Allah itu berbeda dengan syafaat yang ada pada manusia. Kemudian kata beliau, wa syafa'atu 'indallahi takhtalifu 'inda syafa'ati 'indan nas, fan nasu tashfa'u 'indahum walau lam ya'zanu lak, maka manusia mereka memberikan syafaat ya menurut di sisi mereka walaupun mereka tidak mengizinkan Anda. Amma Allahu jalla wa ala fala ahada yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, man dhalladhi yashfa'u indahu illa min bi'idni, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya ya kecuali dengan izin dari Allah. Faya'zanu li syafi'a yashfa'a, maka Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Walabuda ayyakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhidi, maka orang yang diberikan syafaat itu harus orang yang bertauhid, tidak boleh berbuat kesyirikan sedikitpun. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Dia ahli tauhid. Ai min usatil muwahidin, itu dari kalangan usatil muwahidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan muwahidin. Amal kafir, adapun orang-orang kafir, fala syafa'ata fihi, tidak akan memperoleh syafaat. Tidak ada syafaat untuk mereka. Wala tuqbalu fihi syafa'ah, dan tidak diterima syafaat yang diperuntukkan untuk mereka. Wa ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya Allah Ta'ala berfirman mengenai keadaan orang-orang kafir di neraka jahannam, dan orang-orang zalim tersebut tidak memiliki hamim, qarib, yanfa' lahu, teman dekat yang akan memberikan manfaat buat dia. Wala syafi', tidak pula ada yang memberikan syafaat, yang yuta, yang dapat ditaati. Allah Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat untuk mereka. Fal kafir la tuqbalu fihi syafa'ah, orang kafir tidak diterima syafaatnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Nah ini syahidnya. Wa la tanfa'uha syafa'ah. Takutlah engkau pada suatu hari yang satu jiwa tidak dapat menggantikan jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak diterima 'adlun, tebusan harta, wa la tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafaat. Walau badala al-kafiru amwala dunya, seandainya orang kafir badala mengerahkan ya amwala dunia, segala harta mereka di dunia, yuridu alfidyata, mereka menginginkan sebagai tebusan agar mereka tidak dimasukkan ke neraka, lam tuqbal minhu, maka tebusannya tadi tidak diterima, fidyahnya tadi. Innaladina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan mereka kafir, fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih, maka tidak diterima dari salah seorang pun di antara mereka walaupun segenap bumi emas buat tebusannya, walau iftada bih, walaupun dia berupaya menebus dengan emas sebanyak bumi, enggak bisa. Nauzubillah, la yuqbalu minhum adlun, tidak diterima adl, tebusan harta tersebut. Apa itu adil? Wa huwa al-mal alladhi yaftadunahu bihi anfusahum, yaitu harta yang mereka jadikan sebagai tebusan untuk diri-diri mereka dengan harta tersebut. La yuqbalu fihim syafa'atu ahadin, tidak diterima syafaat siapapun di sisi Allah buat orang-orang kafir. Balhum qat'an, bahkan mereka secara pasti dipastikan, min ahli nar khalidun, ya mereka kekal, mukhalladuna fiha, dan dikekalkan di neraka. Orang kafir dipastikan, jangan ragu, orang kafir di neraka, jangan bilang Allah wa'alam. Ya, kata Syekh, balhum qat'an, mereka secara pasti di neraka kalau mati dalam keadaan kafir. Jangan belagak bijak di sini. urusannya nanti untuk Allah. Loh, kok begitu? Terus ayat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, itu apa itu? Tidak tepat, ya. Orang kafir di neraka, sudah jelas, tidak perlu lagi diperinci. Kafir di neraka, mati dalam kafir di neraka, ya. Mati dalam keadaan kafir di neraka. Seorang anak Yahudi mau mati, ya, dinasihati oleh Rasulullah SAW, didawai, dijenguk buat dakwah. Kemudian anak tersebut minta izin bapaknya, gimana bapak? Kata bapaknya Ati Abul Qasim, anak tersebut bersyahadat, anak sudah balik. Ya, maka ketika dia bersyahadat, mati, kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Artinya kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi di sini dibedakan syafaat itu ada pada manusia, walaupun tanpa izin, boleh. Kalau dalam syafaat Allah, enggak bisa. Terkadang kita minta syafaat. Ya, kalau yang disebut dengan ya, kolusi atau nepotisme, masukkan saya dong ya, ke tempat kerja antum, dikasih syafaat, kasih tanda tangan. Orang mau masuk kuliah, padahal enggak memenuhi kriteria, enggak lulus tes, akhirnya dikasih syafaat. Dikasih syafaat, walaupun enggak memenuhi kriteria. Gak lulus tes, dikasih syafaat. Walaupun sebenarnya dia gak ridho, tapi karena gak enak atau yang lainnya, karena teman bapaknya atau yang lainnya, udahlah, merasa berjasa, syafaat. Ini ya. Nah, kalau syafaat Allah, tidak. Nah, tapi manusia gak boleh memberikan syafaat. Ya, yes, kalau pada syafaat manusia kan boleh kan. Antum mengatakan, oh jangan, itu teman saya, biarin aja. Oh, boleh. Ada orang mau masuk kompleks ini, nggak dikasih sama security. Tiba-tiba Pak Edi kasih syafaat. Oh enggak, itu tamu saya, misalkan, dikasih. Nah itu syafaat seperti itu, ya. Tapi manusia nggak boleh memberikan syafaat pada hal-hal yang diharamkan. Semisal, ya, seseorang sudah mendapatkan had atau diponis didapat had, yaitu ponis karena pelanggaran syariat yang dia mesti dapat ponis di dunia, potong tangan, rajam, cambuk, salib dan semisalnya, ya, maka nggak boleh saya kasih syafaat, nggak bisa. Makanya raja-raja Saudi, pangerannya, menterinya nggak bisa berbuat apa-apa kalau majelis qadha sudah memutuskan si fulan tersangka dirajam, dicambuk, disalib, dipenggal, dipotong tangan, dicambuk, dan seterusnya. Gak bisa. Gak ada. Karena itu sudah keputusan majelis para masyaikh. Dan kalau mereka memaksa, maka mereka berarti melawan syariat. Di masa Nabi SAW pernah terjadi peristiwa itu, di mana seorang wanita dari suku Bani Makhzum pernah kedapatan mencuri. Mencuri yang di situ pada batas dia diberikan had, potong tangan. Itu lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar. Maka keluarganya, kaumnya merasa resah. Waduh, kasihan. Ini orang kaum kita. Maka mereka mulai bernegosiasi dengan siapa kira-kira? Oh, dengan orang yang paling dicintai Rasulullah. Ya, dan dapat julukan kekasih Rasulullah, kesayangan Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya. Zaid adalah dahulu mantan anak tiri Rasulullah. Ya. Kemudian punya anak namanya Usamah. Seolah-olah Usamah ini sudah dijadikan oleh Rasulullah sebagai cucu. Kesayangan Rasulullah. Dapat julukan Hubbu Rasulillah. Kesayangannya Rasulullah SAW. Usamah. Usamah ini dulu ada Fatimah binti Qais, janda, cantik, dilamar dua orang sahabat, Muawiyah dan Abu Jaham. Kata Rasulullah, nikahin mah dua-dua. Nikah mah Usamah. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW ya, sakit. Rasulullah SAW sakit. Kirim pasukan. Di antara pasukannya banyak kibar dari kalangan sahabat, panglimanya Usamah. Nah, Usamah berupaya bernegosiasi dengan Rasulullah. Kasih syafaat. Wahai Rasul, coba begini begitu. Rasul kira gimana? Apa reaksi Rasulullah SAW? Dalam hadis, faghadiban Nabi SAW ghadban syadidan, dengan kemarahan yang keras. Dan langsung panggil Usamah Rasulullah SAW. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa kamu coba mau bela-bela kasih syafaat dia pada sebuah had dari had-had Allah? Hah? Dari hukuman Allah? Kata Nabi SAW, innama ahlakal ladhina qablakum annahum kanu idha saraqa fihim asyarifu tarhuhu wa idha saraqa fihim adzaifu aqamu alai al-hadda. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian apabila diantara mereka orang yang mulia diantara mereka mencuri, ya, maka tarakuhu, mereka membiarkannya ataupun kasih hukuman diplomatis, pura-pura. Tapi kalau diantara orang yang lemah mereka mencuri, maka segera mereka menegakkan had. Rasulullah langsung bersumpah, wa aimullah lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad, enggak usah tanggung-tanggung, langsung putri beliau, seandainya Fatimah putrinya Muhammad pencuri, saya yang langsung potong tangannya. Masya Allah. Jadi enggak bisa. Ya, ada TKW mencuri, membunuh, dapat had. Enggak bisa Pak Jokowi, Pak SBY atau sebelumnya nego ke Raja Arab. Ya, Raja Arab mau kena hadis ini dia. Nah, makanya dia enggak diberikan kewenangan. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Belum lama ini keponakannya Pangeran Arab bunuh, akhirnya dirajam, enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa. Kalau coba-coba dia kasih syafaat, neken. Nah, hadis ini. Dan mereka pun keluarga kerajaan disodori hadis ini terus nih. Jangan macam-macam. Dan mereka paham. Ya barakallahu fikum. Ya, negeri apa sekarang yang menegakkan hukum Islam? Turki. Bukannya Turki. Oh, Saudi Arabia ya. Soalnya orang-orang Turki terus yang dibangga-banggain. Negeri sekuler, komunis. Dibangga-banggain. Yang menegakkan hukum Islam tadi apa? Bukan Turki ya? Oh, Saudi ya? Oh, Saudi. Iya. Saya pikir Turki tadi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Sekarang gimana? Fahadhi syafa'atu indallahi la takunu illa bi syartain. Maka syafaat di sisi Allah, ya, la takunu, itu tidaklah terrealisasi illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama kata Syekh, idznullahi li syafi' ay yashfa'a. Izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat agar dia memberikan syafaat. Gak bisa dia selonong boy kasih syafaat, udah kamu masuk surga deh. Gak ada cerita kayak begitu. Menghayal. Ini seperti khayalan orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy, mereka menghayal. Mereka nyembah berhala, walaupun berhala itu nama-nama orang soleh, supaya orang soleh yang telah mati itu bisa memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka berkata ini pemberi syafaat kami nih nanti di hari kiamat. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali agar ini nih berhala ini akan mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini khayal, menghayal ini mereka. Tidak ada bisa memberi syafaat, ya, memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Allah sudah tegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, asani ayyakuna al-mashfu'u fihi min usatil muwahhidin, yaitu yang diberikan syafaat adalah dari kalangan pelaku dosa besar, orang-orang yang bertauhid. Inilah mereka yang mendapatkan syafaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man asadun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW bersabda, "Asadun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Yaitu yang berbahagia dengan syafaatku walaupun dia pelaku maksiat. Yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan memberikan ibadah kepada Allah, tidak memberikan ibadah pada sesuatu yang lain selain Allah, dia mengucapkannya dengan kalbunya. Yang itu konsekuensinya dia amalkan rukunnya, nafyu isbat. Dia menetapkan ibadah hanya pada Allah, menafikan, mengingkari, meniadakan persembahan yang diberikan pada selain Allah. Walaupun fihi ma fihi, dia melakukan kemaksiatan, dosa besar dan yang lainnya, maka walaupun dia diponis neraka sekalipun, dapat syafaat keluar dari neraka. Atau diponis di neraka, misal dia diponis di neraka terdalam, jadi terdangkal. Ya, jadi terdangkal. Atau dikurangi masa hukumannya. Ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Nah ini dia yang paling berbahagia ialah dapat syafaat Nabi yang bertauhid. Tidak ada cerita kuburiyun, musyrikun, ya, mereka dapat syafaat Nabi. Mereka dapat syafaat Nabi. Makanya mereka seharusnya belajar tauhid, bukan cuma belajar lafaz-lafaz selawat. Ya, lafaz-lafaz selawat dihafalin ini itu, sampai selawat yang aneh-aneh dibikin. Ya, kalau ditanya kenapa sih Bapak bikin selawat ini, selawat itu, selawat nariyah lah, selawat badar, selawat apa lagi? Hah? Pati. Nah, ya itulah. Kenapa sih Bapak bikin selawat ini? Biar dapat syafaat Nabi. Nabi sudah menjelaskan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu yang merealisasikan tauhid, dia mengucapkan dengan ikhlas dari kalbunya. Itu bukan yang banyak-banyak inovasi dalam selawat. Dalam selawat. Ada satu album seorang syekh namanya atau apalah di Jawa sana. Satu kaset selawat semua dia karang-karang. Ya. Tujuannya apa sih, Pak Ustadz? Pasti biar dapat syafaat. Ya. Hah? Habib Syekh. Nah itulah. Harusnya demikian. Ya, barakallahu fikum. Adapun selawat itu sudah diajarkan sama Nabi. Ya, kata para sahabat, "Ya Rasulullah." Ya. "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu." Ya. "Arafna, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada Anda. Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami berselawat kepada Anda? Tuh ditanya sama sahabat. Gimana kami berselawat pada Anda? Diajarin Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala, atau ditambahin lagi wa ala ali Muhammad. Nah, ditambahin lagi. Ya, Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Atau Allahumma nusalli wa nusallimu. Nah, mengucapkan selawat dan salam. Itu aja intinya. Dijelaskan ini oleh An-Nawawi rahimahullah taala di Al-Adhkar. Tidak perlu inovasi ini. Kalau mau dapat syafaat Nabi, bukan itu intinya. Ya. Kata Syekh berikutnya, fa'ammal makhluk fatashfa'u indahu walau lam ya'dan laka bi syafa'ah. Adapun makhluk, maka dia akan memberikan syafaat di sisi Anda walaupun dia tidak mengizinkan untuk Anda syafaat. Walau lam yardu 'anil masyfu' fihi, walaupun dia enggak ridho dengan orang yang diberikan syafaat. Wa qad yabghidu al mashbu'a fihi, terkadang dia malah benci sama orang yang diberikan syafaat. Wa yuwaddu ay yaqtulah, bahkan dia berkeinginan untuk membunuhnya. Aw yantaqima minhu, atau membalas dendam. Wa la yardu anhu, tidak ridho. Lakin yaqbalu syafa'ata fihi muttarran, tapi dia kena terima syafaat. Kenapa? Karena terpaksa. Li hajatin nasi, ya, karena kebutuhan orang-orang. Wa wuzara'il wal a'wan, atau karena kebutuhan wuzaranya, para pembantunya, wal a'wan, para penolongnya. Walau radda syafa'atahum latanakkaru alaih, Ya kalau dia menolak syafaat mereka, maka mereka akan menentangnya. Ya fahum yata'allafuna wa yaqbalu syafa'atahu. Maka mereka membujuk, maka ia membujuk mereka dan akhirnya dia menerima syafaat mereka. Walau kana lam ya'dam, ya walau kana la yardu 'anil mashrufihi. Walaupun dia tidak mengizinkan, dia tidak meridhoi orang yang diberikan syafaat. Ya kan begitu? Antum di bagian personalia HRD. Tiba-tiba ada datang ya. Ya. Siapa itu? Cucuk jauh dari tetangga antum. Tetangga antum punya saudara, saudaranya punya tetangga, tetangganya punya sepupu, sepupunya punya karib, karibnya punya ponakan. Nah, dia mau ngelamar ke antum. Jauh banget kan tuh? Datang kata BLC ini. Nah, sanadnya jelas tuh, anpon-an. Anjadian, jarian. Anjadati ya, sanadnya jelas tuh, dari ini dari itu. Enggak enak. Ya udahlah, masuklah. Walaupun antum enggak suka. Walaupun dia ngeselin gitu, ngeselin banget nih. Belagu begitu kan, aduh gak enak, ya udahlah. Kan di manusia begitu ya, di manusia kan begitu. Di sisi Allah gak bisa kayak begitu, gak ada cerita. Amma Allahu, adapun syafaat yang di sisi Allah, fala yashfa'u ahadun indahu illa biidnih, maka tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin darinya. Wala yushfa'u indahu illa fi usati ahli al-muwahhidin au usati ahli tauhid, dan tidak dapat diberikan syafaat di sisi Allah kecuali bagi kalangan orang-orang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Ya, fa huwa hadha wal al-farqu baina syafa'atain. Inilah perbedaan di antara dua syafaat tadi. Syafaat yang ada pada manusia, syafaat yang ada pada di sisi Allah. Nah, ini tadi ya, jenis syafaat ya, syafaat. Syaratnya tadi apa? Dapat izin. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Ya Allah Ta'ala berfirman, kalau dalam dapat izin, dalilnya apa tadi? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Kalau Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat, apa dalilnya? Wala yashfa'u illa liman irtadha. Ya, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah telah ridhoi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allah. Nah, ini syarat yang pertama, yang lainnya. Baik, kemudian fasyafa'atu indallahi haqqun bihadaini syartain. Maka syafaat di sisi Allah itu hak dengan dua syarat ini. Wa hiya syafa'atu al-musbatah, yaitu syafaat al-musbatah. Al-musbatah ya, kalau dalam ilmu sharaf ya jelas isim maf'ul asbata yusbitu. Musbat, yang ditetapkan. Amma syafa'atul manfiyah, manfi. Sama isim maf'ul juga, nafa yanfi. Manfi, yang dinafikan. Fa iya syafa'atu fil kufar, yaitu syafaat bagi orang-orang kafir. Syafaat bagi orang-orang kafir allati la takunu bi ghairi idznillah, yang tidak dapat dari izin Allah. Maka syafaat yang diharapkan oleh musyrikin kepada berhala-berhala mereka supaya menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah, itu syafaat manfiyah atau musbatah? Manfiyah. Syafaatnya Nabi kepada ahli tauhid, kepada ahli tauhid agar masuk surga, agar keluar dari neraka, ini syafaat manfiyah atau musbatah? Musbatah. Ini dihafalin ya. Ini maklumat dasar ya, dasar. Ini maklumat dasar. Ya, jangan bangga udah tahu ini. Jangan bangga. Ini maklumat dasar. Ya, berarti ada tahapan yang lain yang perlu kita pelajari. Ini maklumat dasar. Ya, seorang mukmin selayaknya tahu ini, jangan sampai enggak tahu. Ya, terlebih lagi menisbatkan diri kepada ahlus sunnah, salafi. Oh, enggak tahu syafaat ada berapa. Bingung, salafi sebelah mana ini kalau begitu? Ya. Allah musta'an. Fasyafa'atu syafa'atan, maka syafaat itu ada dua. Kama qalal ulama, ya sebagaimana yang dikatakan ulama, syafa'atun musbatatun wa syafa'atun manfiyatun. Syafa'at yang musbatah itu syafa'at yang ditetapkan. kepada ahli tauhid. Ya, dan syafaat manfiyah yang dinafikan, syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, ini enggak benar ini syafaat yang seperti ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. "Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'." Ini dua ayat yang tadi. Ya, orang zalim di neraka enggak punya hamim, teman dekat yang memberikan manfaat, tidak punya pemberi syafaat. "Qad ya'tika man yaqul." Terkadang ada yang datang kepada Anda kemudian dia berkata, "Asy-syafa'atu la tuqbalu bidalil hatainil ayatain." Syafaat tidak diterima berdasarkan dua ayat ini. Ini yang datang kepada Anda. Ini siapa yang datang kepada Anda ini yang menolak syafaat Nabi? Golongan siapa ya, ikhwah? Khawarij. Satu lagi siapa? La, Mu'tazilah. Yang mereka berpendapat pelaku dosa besar di akhirat kekal di neraka selama-lamanya. Ini namanya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Barakallahu fikum. Kalau di dunia mereka berbeda. Khawarij langsung mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah pelaku dosa besar fi manzilatain baina manzilatain. Dia berada di satu kedudukan antara dua kedudukan. Tidak dikatakan mukmin tapi belum juga kafir. Bingung dia. Makanya kata para ulama, Mu'tazilah itu bancinya Khawarij. Bancinya Khawarij. Ya. Kalau Khawarij gentle boy-nya. Gentle-nya. Ya. Tanggung gitu kata Khawarij. Alah, udahlah tanggung, kafir-kafir lah gitu Khawarij. Kalau Mu'tazilah diplomatis. Oh, enggak kata dia. Dia tak kafir, tak pula mukmin. Wah, gimana pula itu Pak Cik Mu'tazilah gitu ya. Pak Cik Mu'tazilah bingung. Gimana pula itu Pak Cik? Bingung Mu'tazilah. Ya. Nah, tapi kalau di akhirat sepakat mereka. Pelaku dosa besar kekal di neraka ya, forever selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya. Makanya mereka menolak syafaat. Kalau mereka menetapkan syafaat, berarti batil apa yang mereka sudah tetapkan di dunia. Apa yang mereka dengung-dengungkan dalam konon mereka habis sudah. Kalau begitu buat apa? Makanya mereka menolak syafaat. Ya. Menolak syafaat. Pakai dalil. Iya, pakai dalil ini. Iya. Dalilnya famatan fa'u syafa'atu syafi'in ma lidzalimin min haminin wala syafi'in yuta'. Tuh dalil tuh. Aliran sesat apapun ada dalilnya, cok, gali cok ya. Yang penting cocok. Ada dalilnya. Ya, ini yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Fa naqul hunaka ayatun tadullu ala qabul syafa'ah. Maka kita jawab, Khawarij, Mu'tazilah. Ada ayat-ayat juga yang menunjukkan diterimanya syafaat. Jadi ayat tadi dikompromikan dengan ayat yang lain di jama' dikompromikan. Ini faknya ahli usul para ulama. Adapun Khawarij, Mu'tazilah, ya, walaupun mungkin mereka paham, namun pemahaman mereka akan ilmu usul dikalahkan oleh hawa nafsu mereka. Loh, memangnya ada Mu'tazilah ahli usul? Loh, biangnya usuliyun di Mu'tazilah. Ya. Semisal Al-Qadi Abdul Jabbar, ya, bahkan 4 dari buku induk usul fikih di dunia ini 2 diantaranya berasal dari Mu'tazilah. Kemudian beliau menyatakan, ya, ada dalil yang lain. Semisal man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, dan siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Berarti kalau ada izin Allah, ada syafaat. wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali oleh Allah yang ridhoi. Berarti kalau Allah ridhoi berarti ada syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Berarti kalau Allah ridhoi, Allah kehendaki, itu berarti adanya syafaat. Fahiya tadulu ala qabuli syafa'ah. Maka hal ini menunjukkan, dalil-dalil ini menunjukkan diterimanya syafaat bisyartain, dengan dua syarat. Yaitu syarat yang pertama, ayyadana Allahu biha, Allah meridhoi, Allah mengizinkan atas syafaat tersebut, wa yarda 'anil masfu'i fihi, dan Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat. Abu Jahal dapat syafaat, tidak Allah ridhoi. Ada penghalang besar, itu apa? Kekafiran. Kemusyrikan. Ya. Falaisat kullu syafaati musbatatan, maka tidak semua syafaat itu musbatah. Walaisat kulluha manfiyatan, tidak semua syafaat juga manfiyah, dinafikan. Wala budda min at-tafsil ala hasabi ma jaa fil adillah, maka mesti dirinci sesuai dengan dalil yang datang. Wal Qur'an la yudrabu ba'duhu bi ba'din, Al-Qur'an itu enggak boleh dibenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Enggak boleh ayat Al-Qur'an zahirnya seperti ini, ya, kemudian kontra dengan ayat yang lain yang zahirnya seperti itu. Enggak boleh ditabrak-tabrakin. Ini kerjaan Mu'tazilah dan Khawarij dalam membenturkan ayat yang menetapkan adanya syafaat dengan ayat yang menafikan syafaat. Wa inna ma yujma'u bainal ayat wa yuwaffaqu. Namun dijamak, dikompromikan antara ayat-ayat tadi yang kelihatannya saling kontra. Saling kontradiksi, kemudian wa yuwaffaq, dicocokkan, dikompromikan, disesuaikan. Wa yufassaru ba'duha bi ba'din, sebagiannya ditafsirkan dengan yang lain. Wa yuqayyadu, kemudian diikat, dibatasi sebagiannya dengan sebagian yang lain. Hadhihi thariqatul rasikhina fil ilmi, inilah metodenya para ulama yang mendalam ilmunya. Fala yu'khadhu tarafun, maka janganlah dia hanya diambil satu sisi. Yuqal asyafaatu sabitatun likulli ahad, kemudian dia mengatakan syafaat itu ada, boleh untuk siapapun. Kama yaqulul quburiyun, sebagaimana dikatakan oleh para fans-fans kuburan, para apa kita namakan kuburiyun itu, hah? Kalau dikatakan penyembah kuburiyun, kuburan marah. Kami gak nyembah kuburan, enak aja. Wah, marah. Apa kita katakan kuburiyun? Hah? Para pengalap berkah. Wal musyrikuna min qabl, dan kaum musyrikun sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat maupun manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan, inilah sembahan kami ini yang akan memberikan syafaat kami di sisi Allah. Yatlubuna syafa'ata wa hum yusyrikuna billah. Mereka meminta syafaat dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Hadihi syafa'atun batilatun manfiyatun. Maka syafaat ini syafaat yang batil, manfi, dinafikan. Wa hunaka man yunkiru syafa'ata mutlaqan kal mu'tazilati wal khawarij. Ada juga yang mengingkari syafaat secara mutlak, tadi sudah kita sebutkan, yaitu kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Nah, bismillah. Ini kata Syekh, hunaka man yunkiru syafa'ah mutlaqan. Berarti ada dong yang tidak mengingkari syafaat tidak dengan mutlak. artinya muqayyad. Kalau Mu'tazilah Khawarij mengingkari syafaat secara mutlak, enggak ada syafaat-syafaatan. Pakai dua dalil ayat tadi. Ya. Ma li zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Berarti ada dong kelompok yang menetapkan sebagian syafaat tapi mengingkari syafaat yang lain. Ada enggak? Ada. Siapa itu? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu kalangan Wa'idiyah. Amma Wa'idiyah. Wa'idiyah ini yaitu kelompok yang mengancam pelaku dosa besar dengan kekafir, dengan kekekalan di neraka. Yaitu kalangan tadi siapa? Mu'tazilah dan Khawarij. Minal Khawarij wal Mu'tazilah, dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Kata Ibnu Taimiyah, faza'amu anna syafa'ata innama hiya lil mu'minina khasatan fi raf'i ya biba'di darajah. Mereka menyangka Khawarij dan Mu'tazilah, sebagiannya, sebagian Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa syafaat itu khusus untuk yang orang-orang beriman saja dan khusus untuk menaikkan derajat di surga saja. Ya. Namun mereka mengingkari syafaat yang diberikan kepada kalangan kaum muwahhidun, orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, namun mereka melakukan dosa-dosa besar sehingga mereka di neraka. Nah, mereka Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari hal ini. Khawarij dan Mu'tazilahnya enggak semua. Ada di antara mereka yang mengingkari syafaat secara mutlak, sebagaimana yang ditetapkan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang pertama, yang mereka menetapkan syafaat hanya pada kenaikan derajat di surga. Kalau buat ngeluarin dari neraka, tak ada. Nah, di antara Mu'tazilah dan Khawarij yang menafikan, ya, tidak mempercayai syafaat sama sekali. Enggak ada syafaat buat naik derajat di surga, apalagi yang disepakati, yang ini yang disepakati oleh yang menetapkan tadi. Paham enggak di sini? Ngerti? Pak Eko? Masuk Pak Eko? Alhamdulillah. Pak Edi paham enggak? Hah? Oh, tadi ke toilet. Enggak dengar tadi di sana. Pak Peri, paham enggak Pak Peri? Akbar ngerti enggak? Mizam. Somol, woi Somol, ngerti enggak? Oh, Masya Allah. Pak Sofian paham? Pak Wardono ngerti ya? Pak Yanto ngerti ya? Yang lain paham ya? Yang tidak mutlak. Jadi ada kelompok Khawarij. Ini yang tadi saya bacakan. Ya, yang kata Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala, amma wa'idiyah minal Khawarij wal Mu'tazilah. Jadi sama-sama Khawarij dan Mu'tazilah. Ini yang mutlak dulu nih ya. Di antara Mu'tazilah dan Khawarij, si A, Mu'tazilah A ini yang level tertinggi. Ya. Jenderal, kalau ini dalam jenderal bintang 5 lah ini. Nah, kalau antum makan mie ini yang level 5 pedesnya. Nah, ini ya, Mu'tazilah dan Khawarij. Ini yang mutlak, tidak ada syafaat-syafaatan di hari kiamat. Mau naik derajat di surga, mau keluarin dari neraka, ini yang menafikan syafaat secara mutlak. Ini Khawarij Mu'tazilah level A. Ada yang grade B, level B. Ini yang disebutkan oleh ya Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, amma wa'idiyah minal Khawarij wal Mu'tazilah fazamu anna syafa'ata innama hiya lil mu'minina khasatan. Adapun kalangan Wa'idiyah, dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij level B, grade B, maka mereka menyangka bahwasanya syafaat itu khusus untuk mukmin saja, fi raf'i ba'di darajat, untuk mengangkat sebagian derajat mereka di surga. Tapi untuk mengeluarkan dari neraka, kalangan muwahhidun dinafikan oleh dia. Sudah. Ini yang level apa? Grade B. Kalau grade A tadi apa? Enggak ada tuh syafaat naik ke surga sekalian. Apalagi yang keluarin dari neraka. Yang grade B aja mengingkari, masa yang grade A enggak? Oh, level sama dong kalau begitu. Paham sini? Ngerti? Nah, udah paham sini ya. Jadi dua-duanya grade A, grade B ini siapa? Mu'tazilah dan Khawarij yang mengingkari syafaat secara mutlak maupun muqayyad. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Allahumma musta'an. Nah, kemudian sudah paham sini? Ngerti? Nah, Pak Supardi paham enggak sini? Abu Rashid? Nah, Syekh Arif. Paham ya? Diulang. Antum ngantuk apa gimana? Baru sip apa? Sip 1. Apa sip 4? Enggak ada sip 4 ya. Kalau muwahid sip pabriknya cuma sampai 3. Apa? Tokoh-tokohnya semua kalah. Oh, itu. Tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, nanti tanya sama temannya deh. Intinya level A Khawarij Mu'tazilah menafikan syafaat sama sekali. Mau naik di surga, naik derajat di surga karena syafaat nanti itu ada 6 syafaat. Ada tingkatan 6 syafaat, jenis syafaat itu ada 6. Ada namanya syafaatul uzma, itu khusus untuk nabi semua umat. Itu setelah hisab. Di Arosot setelah hisab mereka datang ke Adam, ke Nuh, semua. Ini yang kedua, syafaatnya nabi kepada ahli jannah untuk masuk jannah. Ini syafaat, jadi syafaat yang kedua. Jadi syafaat yang ketiga yaitu syafaat nabi kepada ahlul jannah untuk naik derajatnya. Ya, tadinya surga ini naik jadi surga Firdaus. Yang keempat, syafaat nabi kepada paman beliau Abu Thalib. Ya, supaya turun level kengerian di jannah, di neraka. Dari yang paling dalam ke yang paling dangkal. Ini khusus untuk nabi. Ya. Kemudian syafaat yang kelima, syafaat yang diperuntukkan untuk orang yang telah divonis masuk neraka agar tidak masuk neraka. Ini yang kelima. Tentu dari kalangan muwahhidun. Yang keenam, syafaat yang telah masuk diberikan kepada orang yang telah masuk neraka sudah di neraka agar keluar dari neraka. Itu 6 jenis syafaat. Paham sini? Ini 6 jenis syafaat. Siapa yang bisa ngulang dari awal? Ya. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Enggak punya apa-apa. Nah, ini ya, syafaat yang itu syafaat syafaatul uzma. Syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada segenap umat. Tentu dari kalangan bertauhid. Dari umat Nabi Adam sampai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat ya kepada penduduk surga supaya bisa masuk surga karena mereka enggak bakal bisa masuk surga kecuali dengan syafaat nabi. Walaupun mereka sudah bebas dari sirat, dari kontarah, sudah di depan pintu surga enggak bisa masuk surga. Yaitu dengan syafaat nabi. Yang ketiga, yaitu syafaat beliau kepada ahli jannah sudah masuk surga, dapat syafaat nabi. Ngiri, ya saya jannahnya level terendah, ya istrinya cuma 2, udah di dunia nggak tadut, di akhirat tadut 2 pula, wah mau banyak, bukan balas dendam, ya Pak Eko ya, pengen nikmat surga yang lain, pengen, nah ini naik derajatnya, itu berapa tuh jenisnya? 3, yang keempat ini khusus nabi, syafaat nabi kepada Abu Thalib. Yang kelima, syafaat, ini bukan cuma nabi, yang lain juga. Yaitu yang kelima ini, yaitu syafaat diberikan kepada orang yang telah divonis masuk neraka supaya tidak jadi neraka, masuk neraka. Sudah. Yang keenam, syafaat ya, yang diberikan, ini baik, ini bagi nabi, para nabi, malaikat, orang soleh, anak-anak kecil yang mati waktu kecil. Ini juga bisa. Itu syafaat yang diberikan kepada orang yang telah dihukum di neraka. Ya, orang yang telah dihukum di neraka keluar dari neraka masuk surga. Tapi semuanya al-masfu minal muwahhidin. Orang yang diberikan syafaat adalah dari kalangan muwahhidin. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau kita balik enggak apa-apa. Itu jadi syarat kedua. Yang syarat yang kedua yaitu adanya izin dari Allah. Sudah, ini semuanya dapat syafaat ya dengan syarat tadi 2. Nah, kalau kita memahami 6 jenis syafaat ini, maka kita paham perbedaan grade A dan grade B dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij dalam menafikan syafaat mutlak maupun muqayyad. Kalau yang mutlak mereka menafikan syafaat semua enam-enamnya. Enam-enamnya. Nah, kalau yang berikutnya tadi kalang yang tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah yang mereka menetapkan syafaat khas innama syafaatu yakhalil mu'minina khassatan fi raf'i ba'di darajah. Berarti yang kelompok yang kedua ini hanya menetapkan syafaat pada kenaikan derajat. Jenis syafaat keberapa tuh? Hah? Ketiga. Adapun yang lainnya mereka ingkari. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Kalau beda yang nomor 5 sama 6. Nomor 5 itu orang yang diponis masuk neraka tetapi tidak jadi. Iya. Tapi kalau yang 6 yang sudah di neraka bisa keluar. Iya. Yang ke-6 itu pembahasan kita pekan lalu. Ya. Di matan ke-31 atau di bait ke-31. Yang mereka sudah mati, sudah jadi arang, mereka dibawa ke sungai di Firdaus. Ya. Akhirnya dicelupkan di situ, hidup, kemudian masuk surga. Nah, dia dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat. Dengan sebab syafaat. Baik, barakallahu fikum. Sudah? Nah, kita baca lagi. Amma ahlus sunnati fahum wasatun fi hadzal bab. Adapun ahlus sunnah maka mereka pertengahan di bab ini, pembahasan ini. Nah. Faqalu asy-syafa'atu syafa'atan. Adapun ahlu sunnah mereka pertengahan di bab ini, mereka mengatakan syafaat itu ada dua. Syafaatun manfiyah wa syafaatun musbatah. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat manfiyah yang dinafikan, musbatah yang ditetapkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau manfi itu definisinya ringannya huwa syafa'ah allati tutlabu min ghairillah. Syafaat manfiyah yang diminta kepada selain dari Allah. Karena syafaat itu milik dari Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Ya, atau syafaat yang di situ tidak diterima oleh Allah. Misalkan al-masfu' fihinya adalah musyrikun kufar, maka tidak diterima. Berdasarkan ayat tadi. Nah, kalau syafaat musbatah yang terpenuhi dua syarat ini. Yang diberikan syafaat diridhoi oleh Allah, yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah. Sudah? Ini antum bingung manfiyah apa sih, musbatah apa sih? Nah, itu tadi definisi mudahnya. Ya, saya ulangi. Kalau syafaat musbatah itu syafaat yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah. Yang diberikan syafaat orang yang diridhoi Allah. Syarat diridhoinya cuma satu. Dia bertauhid, tidak pernah berbuat kesyirikan, syirik akbar di dunia. Nah, kalau syafaat manfiyah, ya, manfi yang dinafikan, itu syafaat yang diminta dari selain Allah. Ini yang pertama. Sebagaimana kaum musyrikun dahulu minta syafaat kepada berhala-berhala. Ya. Pada berhala-berhala mereka menyatakan yuha ula isyfa'una indallah. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi syafaat yang tidak diterima, ya, yaitu syafaat orang-orang kafir musyrikun. Tidak diterima syafaatnya. Ya, atau orang yang mau memberikan syafaat tidak diterima untuk mereka al-masfu fihi ternyata al-musyrikun. Maka ini syafaat yang manfi. Yang musbatah, yang diberikan syafaat dapat izin, afwan, yang memberikan syafaat dapat izin, yang diberikan syafaat diridhoi. Ini musbatah. Ini definisi ringkas, mudah. Ya. Kalau antum mau baca keterangan ini, saya sarankan baca buku-bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kita pernah bahas ini di Al-Mulakhas, di Iyanatul Mustafid, di Aqidat Tauhid, ya, di Kitab Tauhid yang berapa jilid itu Syekh Fauzan juga menyebutkan. Ya, itu penjelasan mudah dari beliau mengenai syafaat. Dan ini pun juga buku beliau, ini syarah beliau, ya kan? Nah, syarah beliau. Baik, barakallahu fikum. Ya, berikutnya, fa nahnu la nunkiru syafa'ata mutlaqan. Wala nusbituha mutlaqan. Kita tidak mengingkari syafaat secara mutlak dan kita pun tidak menetapkan syafaat secara mutlak. Balla budda min tafsil. Namun bahkan mesti dirinci jam'an, yaitu dengan mengkompromikan bainal ayati fi hadzal bab, antara ayat-ayat di bab ini. Wa hadha huwa al-fiqh fi dinillahi azza wajal. Inilah fikih dalam agama Allah azza wajal. Wa hadhihi tariqatul rasikhina fil ilmi. Dan inilah tariqah, metodenya orang-orang yang dalam ilmunya itu para ulama. Wa qawlu Nadim rahimahullah ta'ala wa inna rasulullah lil haqqi syafi'un. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat lil khalq, kepada seluruh makhluk. Ay asyafa'atu al-musbatah anwa, yaitu syafaat yang ditetapkan itu ada berbagai macam. Minha huwa khasun bin nabi, ada yang khusus untuk nabi. Yang khusus untuk nabi itu apa? Syafaat beliau di syafaatul uzma. Yang khusus untuk nabi itu apa? Yaitu syafaat beliau kepada Abu Talib. Yang khusus untuk nabi lagi apa? Yaitu syafaat nabi kepada ahli jannah, ya, untuk masuk surga. Nah, ini khusus untuk nabi. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairi, dan juga ada yang mustarok. Ada yang mustarok itu ada pada beliau dan selain beliau dari kalangan malaikat wal aulia, para wali wasolihin wal afrad. Dan juga afrad. Afrad itu apa? Aulad asghar. Yaitu anak-anak kecil yang mati, yang mereka akan memberikan syafaat kepada orang tua mereka, kepada ibunya, bapaknya, dapat syafaat. Selama ibunya, bapaknya enggak berbuat syirik, ibunya bapaknya kedukun, ibunya bapaknya pesugihan, ibu bapaknya sedekah laut, yang enggak dapat syafaat. Ya. Pasti, atau serahkan pada Allah, pasti udah tetapkan ini, jelas. Ya, jangan ragu, pasti enggak dapat syafaat. Ya. Hukumi aja, hukumi di dunia enggak dapat syafaat. Di akhirat berdasarkan ilmu ini. Ya, bapaknya pesugihan, bapaknya dan mati dalam keadaan enggak ada cerita. Kalau cerita lain kok oh ternyata taubat, ya sudah dihukumi dia muwahhid. Kalau dia belum bertaubat matinya pesugihan, muja-muja. Ya, sedekah laut, ikut-ikutan. Takutnya mengiroro kidul. Sedekah laut, tumbal, bangun rumah tumbal, nyembeli untuk selain Allah, ya gimana mau dapat syafaat? Ya, anaknya meninggal banyak kecil-kecil, gak bermanfaat buat dia, padahal bermanfaat buat dia. Kalau anaknya meninggal, ya barakallahu fikum. Ya. Amal khas bin nabi fahiya iddatu syafaat. Yang khusus untuk nabi ada beberapa syafaat. Asyafaatul ula syafaatul uzma. Yang pertama adalah syafaat uzma. Fahuwa s.a.w. yashfa'u fil khalqi yawmal qiyamah. Nabi s.a.w. memberikan syafaat kepada makhluk pada hari kiamat. Asyafa'ata al uzma. Dengan syafaat uzma. Uzma itu ya mu'annas dari a'zam. Uzma, mu'annas dari a'zam, isim tafdil, wazan af'al, paling agung, al-a'zam, a'zam, ya, af'al mu'annasnya fu'la, sebagaimana ahsan, mu'annasnya husna. Syafaat yang paling agung, hina mayatulul mawkif, mawkifu, ketika lamanya mawkif berdiri, wal hasru, berkumpul ala nas di hadapan manusia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa hum muqufun ala aqdamihim, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka. Syakhisatun absaruhum, mata-mata mereka syakhisah, terbelalak. Hufatun uratun. Hufatun, semuanya nyeker tanpa beralas kaki. Uratun, telanjang. Ya, kata Aisyah, oh kalau gitu malu. Liom asyaddu, lebih dahsyat min zalik daripada mau ngintip-ngintip. Baru tsunami datang aja panik, wah. Panik. Enggak ada waktu lagi. Ya, ini bumi terbelah. Air laut 70 meter mengancam. Sebelah kiri kanan cewek telanjang, ada waktu buat lihat? Enggak ada. Di dunia aja begitu. Lari semua. Kita kemarin lihat orang-orang lari tunggang langgang. Kematian seolah-olah menjemput. Enggak ada waktu lagi. Walaupun di depan dia ada motor, kuncinya lengkap. STNK-nya, BPKB-nya ada. Hah? Sebelah dia ada motor baru, udah ada BPKB, ada STNK, lengkap banget lah. Tafadol, seolah-olah digituin. Halal-halal. Seolah-olah digituin dia. Wah. Nggak ada waktu, dia lari dia. Lari. Ya. Ada uang sekoper, tapi mesti diangkat sekoper-kopernya. Wah, tsunami menerjang. Lari dia ninggal. Kenapa? Keadaan saat itu lebih dahsyat daripada mau mikirin ambil segepok uang. Gimana hari kiamat kelak? Ya Allah. Tadunu minhum asyamsu. Ya, matahari dekat kepada mereka. Dekat kepada mereka. Dekatnya itu satu mil. Satu mil. Mil itu banyak diterjemahkan oleh para ulama dengan dua versi. Mil jarak sekian kilo, dan ada mil yang itu artinya pensil celak. Makanya pemahaman masyarakat sejengkal matahari ya dari situ, dari mil, dari qadrul mil, kadar mil. Wa ya'khuduna minhum al-araq, maka ar-araq yaitu keringat ya menenggelamkan mereka. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 sana alf sana, pada satu, yaitu pada suatu hari kiamat yang kadar satu harinya itu seperti 50 ribu tahun di dunia. Ya Allah. Ya, fayataqaddamun, maka akhirnya mereka semua maju. Yatlubun, mereka meminta. Man yashfa'u lahum indallah, siapa yang dapat memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. An yurihahum, agar dapat membuat mereka istirahat. Minal mawqif, dari mawqif tadi, dari hari kiamat tadi, dari berdirinya tadi. Ya, fayatun, maka mereka mendatangi ila Adam alaihissalam. Tsumma yatun ila Nuh alaihissalam. Tsumma yatun ila Ibrahim alaihissalam. Mereka datang ke Adam, ke Nuh, ke Nabi Ibrahim, tsumma yatun ila Musa alaihissalam, tsumma yatun ila Isa alaihi assalam. Datang semua. Fa kulluhum ya'tadirun, mereka semua minta udzur, enggak bisa. Mereka semua enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Semuanya mengatakan innallaha qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wala ba'dahu mislah. Ya Allah, kata para nabi ini, lima nabi yang utama ini, Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka seperti ini sebelumnya maupun setelahnya. Maka semuanya takut. Fayatadiruna an syafa'ati indallahi fi hadzal mauqif, maka mereka semua minta udzur untuk memberikan syafaat di sisi Allah pada mauqif tadi, di tempat berdirinya tadi. Hatta yatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul ana laha, iya, sayalah yang memiliki syafaat tersebut, yang dapat memberikan syafaat. Ana laha, ana laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Ya. Wa yataqaddamu ila rabbih, kemudian Nabi datang kepada Rabbnya subhana. Wa yasjudu bayna yadayh, Nabi sujud di hadapan Allah. Wa yahmadu bimahamida, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah beliau ucapkan di dunia. Ya, kemudian wa yad'u, Nabi berdoa kepada Allah. Wa yatadarra'u ilaihi, Nabi tunduk kepada Allah. Hatta yuqala lah, Nabi tunduk kepada Allah sehingga dikatakan kepada beliau oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Nabi sujud memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah Nabi ucapkan di dunia. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Wasfa tusaffa, berilah syafaat dan kau akan dapat memberikan syafaat. Fayashfa'u fi ahlil mawqif, fayaqbalullahu syafa'atah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di mawqif tersebut, arasat tersebut, sehingga Allah menerima syafaat beliau. Nabi SAW diterima syafaatnya. Namun siapa ini yang dapat syafaat? Ini syafaat manfi atau musbatah? Musbatah. Syaratnya dua. Dapat izin dari Allah. Nabi dikasih izin. Minta dulu. Dan yang kedua yang diberi syafaat ialah yang diridhoi. Ya. Ini syafaatul uzma semua umat. Tapi umat yang mana? Yang muwahidun. Abu Jahal, Fir'aun, Haman, Qarun. Tak dapat. Jangan harap. Jangan harap, enggak dapat. Ya barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Para Rasul sallallahu alaihi wasallam yasfa illa ba'dal isti'dan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat kecuali setelah meminta izin. Wa huwa sayyidul khalqi fayashfa'u hadhihi asy-syafa'ata al-uzma. Beliau adalah pemimpin makhluk. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan syafaat dengan syafaat uzma ini. Wahia al maqamul mahmud. Itulah maqam, kedudukan yang terpuji. Alladzi dzakarallahu biqaulih, yang Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya. Wa minan laili fatahajjat bihi nafitalak, nafitalak. Asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah engkau kepada Allah sebagai nafidah. Nafilah sebagai tambahan laka untukmu. Asa, ya. Maka kalau asa yang Allah Ta'ala menyebutkan asa itu pasti wajib. Kalau kita asa semoga, maka jangan terjemahkan asa semoga. Kalau dalam ilmu nahwu, ya. Kalau Allah telah menyebutkan asa itu pasti, maka Allah akan pasti akan ya ba'asa rabbuka maqamah mahmuda, akan membangkitkanmu dengan dalam kedudukan yang terpuji. Li'annahu yuhmadu alaihi al-awwalun wal-akhirun. Karena beliau dipuji oleh orang-orang yang terdahulu dan yang paling akhir. Asy-syafa'atu tsaniyah, syafa'atuhu fi ahlil jannah ayadkhulu al-jannah. Syafaat yang kedua, syafaat Nabi yang Nabi berikan kepada penduduk surga supaya masuk surga. Li'annahum idza ja'u ilal jannah la yuftahu lahum 'alal ghafur. Karena apabila mereka telah sampai ke surga, telah melewati sirat, telah melewati kontarah, mereka sampai di depan pintu surga, tidak dibukakan pintu surga alal faur dengan segera begitu aja, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, fa yastafi'una bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi fathi babil jannah. Maka mereka meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu surga. Fa yashfa'u lahum wa futiha wa tuftahu fa tuftahu, maka Nabi SAW memberikan syafaat pada mereka dan dibukakan untuk mereka. Qala ta'ala hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, hingga mereka telah sampai di depannya, depan pintu surga, dan dibukakan pintu-pintu surga. Lam yakul, Allah tidak berfirman hatta idza ja'uha futihat abwabuha kama finnar. Allah tidak berfirman hingga mereka telah sampai di depan pintunya, kemudian pintu-pintunya sudah terbuka. Ya. Wa futihat abwabuha, sebagaimana di neraka wa futihat abwabuha. Ya, pintu neraka telah dibuka. Wal maji syai wal fathul abwab syai'un akhar. Karena mereka datang sampai di depan pintu surga itu perkara lain, dan dibukakan pintu surga itu perkara lain lagi. Mereka selamat dapat depan pintu surga, selamat di sirat. Ya, selamat di sirat. Mereka telah melewati sirat, itu sesuatu hal yang istimewa. Nah, kemudian dibukakan pintu surga, sesuatu hal yang istimewa yang lain. Tidak sepaket. Karena dibukakan pintu surga, ada paket yang lain kalau bahasa kita. Yaitu paketnya apa? Syafaat Nabi. Nah, barakallahu fikum. Wadalika bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu ialah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atu tsalitsah, Syafaat yang ketiga, annahu yashfa'u sallallahu alaihi wasallam li unasin min ahli aljannati fi rif'ati manazilihim fil jannah. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang dari yang sudah masuk surga untuk mengangkat kedudukan mereka di surga. Ini yang tadi kita sebutkan. Ini khusus untuk Nabi. Berikutnya syafaat yang keempat. Syafa'atuhu fi ammihi Abi Talib. Syafaat beliau kepada paman beliau Abi Talib. Ma anna syafa'ata la tanfa'ul kufar. Padahal syafaat tidak memberikan manfaat kepada orang-orang kafir. Allah Jalla wa'ala qala fil kufar. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Maka syafaat orang-orang memberikan syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Wa Abu Talib mati alal kufur. Abu Talib mati dalam keadaan kekafiran. Lakin nadaran, karena dipandang li anna Abu Talibin hama'an Nabi SAW. Karena Abu Talib memiliki jasa, beliau menjaga Nabi. Wa dafa'anhu, membela Nabi. Wa sabara ma'hu ala dayyik, ikut bersabar bersama Nabi atas berbagai dayyik tekanan. Wa ahsana ila rasuli SAW, beliau berbuat baik kepada Rasul. Lakinnahu lam yuwaffaq lidukhuri fil Islam, tapi beliau tidak diberikan taufik untuk masuk Islam. Wa arada alaihi Nabi SAW al-Islam, padahal Nabi sudah menawarkan Islam pada beliau. Wa harisu ala ayyadkhula fil Islam, dan beliau tentu bersemangat sekali agar pamannya itu masuk Islam. Kalau Nabi bersemangat orang lain masuk Islam, apalagi pamannya yang telah merawat beliau sejak kecil. Karena Abu Thalib telah diamanahi oleh bapaknya, kakeknya Nabi, untuk merawat cucunya, keponakannya. Dan Abu Thalib pun telah mengatakan kepada pendeta yang beliau temui di Syam bahwa Muhammad ini lebih beliau cintai dibandingkan anak-anak beliau yang lain, karena keluhuran Nabi SAW. Dan Abu Thalib adalah paman Nabi, merawat Nabi. Yang ketiga, Abu Thalib membela Nabi. Tekanan Quraisy besar, akan tetapi jauh lebih besar kalau tidak ada pembelaan dari Abu Thalib. Maka Nabi SAW sangat bersemangat, berkeinginan. Lakinnahu aba, namun Nabi Thalib menolak. Li'annahu kana yara anna dukhulahu fil Islam fihi masabbatun lid-dini abaih. Karena Abu Thalib berpandangan kalau dia masuk ke Islam itu akan menjadi sebuah celaan untuk agama nenek moyangnya. Haitsu akhadathu al-hamiyatul jahiliyah, karena beliau sudah terperangkap oleh hamiyah jahiliyah, semangat membela jahiliyah, lidini abaihi, pada agama nenek moyangnya. Wa illa fa huwa ya'tarifun, padahal dia sudah mengakui anna Muhammadan alal haq, bahwa ponakannya Muhammad SAW itu di atas kebenaran. Kalau enggak diakui, beliau enggak mengakui itu sebenarnya, ngapain beliau bela-bela? Beliau bela-bela, beliau tentu akan bersikap seperti sikap saudaranya, kandungnya. Abu Lahab, paman Nabi juga, Abu Lahab istiqomah dalam kekafirannya. Tanpa tendeng aling-aling, ponakan-ponakan deh sekalian ribut, kata Abu Lahab begitu mungkin. Nah, Abu Lahab, wah, agama kita ditentang ini. Tapi ponakanmu loh, ponakan-ponakan deh sekalian deh, ribut-ribut dah. Abu Lahab begitu. Kalau Abu Thalib tahu benar ini, tapi tak enak, tak enak. Abu Lahab meyakini Tuhan dia yang benar, atau keyakinan dia benar. Abu Lahab pun juga menyembah berhala dalam keadaan juga menyembah Allah. Makanya mereka dinamakan musyrikun. Abu Jahal juga demikian. Abu Jahal menyembah berhala juga menyembah Allah. Di perang Badar Abu Jahal meminta berdoa kepada Allah agar Muhammad SAW dikalahkan. Kurang ajar Abu Jahal. Nah, makanya mereka namanya musyrikun. Musyrikun itu yang beribadah pada Allah juga beribadah pada yang lain. Musyrik. Bukan musyrikin itu yang gak beribadah kepada Allah sama sekali. Itu kufar, kafir. Taibarakallahu fikum. Kalau kafir, kalau musyrik pasti kafir. Tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya. Wa anna dinahu huwal haq, dan bahwasanya agamanya Muhammad itulah yang berada di atas kebenaran. Lakin mana'athu alhamiyatul jahiliyah. Namun ya, semangat membela jahiliyah telah mencegah beliau untuk masuk Islam. Li'annahu law aslama bizamih. Karena kalau dia menurut prasangka dia kalau dia masuk Islam, la sara dzalika musabbatan ala qaumi. Tentu hal itu akan menjadi celaan bagi kaumnya. Wa huwal qailu, dan dia berkata, wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin, dan sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad min khairi adyanil bariyati dinan, adalah sebaik-baik agamanya manusia. Laulal malamatu aw hadaru masabbatin, kalau bukan karena celaan atau khawatir masabbah, sama ya celaan atau makian, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, maka tentu engkau akan melihatku samhan, akan lapang dada menerima bidaka agama tersebut, mubinan, dengan nyata. Faqad mana'athu al malamah, namun celaan telah mencegah beliau. Wa hadar al masabbah, ya khawatir makian ala kaumih, dari kaumnya. Ini takut dicela. Gimana ini pencegah seorang dapat kebenaran itu karena ini. Enggak enakan. Walaqad ja'ahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah datang pada beliau. Wa huwa fi siyaqil mauti, dalam keadaan hampir mati. Wa qala ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membela engkau kalau engkau mengucapkan itu nanti di sisi Allah. Wa kana indahu Abu Jahlin, namun di sisi beliau ada Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Teman-teman kafir ikut besuk. Nah, ini makanya berteman dengan orang jelek kayak begini. Faqala lahu, keduanya berkata kepada ya, Abu Talib. Ini main tarik-tarikan. Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, Abu Jahal, jangan-jangan. Nah, atarhabu an millati Abdul Muthalib? Ah, dibangkitkan semangat jahiliyah. Apa kamu udah benci sama agama bapakmu Abdul Muthalib? Agama bapakmu beda sama agama ponakanmu ini. Apa udah benci? Ya. Fa'ada alaihi Nabi SAW. Nabi mengulangi. Fa'ada alaihi. Tapi keduanya si Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Umayyah ini juga mengulangi lagi. Atarkabu an minati Abdul Muthalib. Wah, kita gak boleh kalah ya ikhwan. Ya. Kalau orang kafir punya trik 5, kita mesti punya trik 6. Mereka punya trik 7, kita mesti punya trik 8. Jangan mau kalah sama orang kafir. Orang kafir visionaris, semangat, gak malu mereka. Ketok-ketok rumah, nawarin. Ini Yesus Kristus, juru selamat. Kenapa kita mesti malu? Ya, kenapa kita mesti malu? Mau dakwah malu. Bahaya tuh. Kita diketawain maghrib sebelah nanti. Kenapa mesti malu? Ya. Mesti malu nawarin agama. Ya. Bicarakan tauhid, malu. Ini gak perlu lagi. Gak enak soalnya dia pakde saya. Ya, lebih rela pakdenya di neraka kekal selama-lamanya kalau dibiarkan berbuat kesyirikan akbar. Malu. Gak enak. Ya mulia. Gak boleh, gak enakan. Nah. Ya mana lagi tadi? Faqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Ketika terus didesak oleh temannya yang kafir ini, akhirnya dia, yaitu maksudnya diri dia sendiri, itu berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa mata ala dzalik, na'udzubillah, mati di atas kekafiran tersebut. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dia menolak mengucapkan la ilaha illallah padahal yakin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Nabi belum berputus asa. Aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk engkau selama aku belum dilarang atau tidak dilarang. Fa anzalallahu qala ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya. Allah berfirman, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Enggak layak bagi nabi dan juga orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik, walau kanu ulul qurba, walaupun dia adalah kerabat dekat. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi dia bahwasanya kerabatnya tersebut yang musyrik tersebut adalah penghuni neraka jahim. Wa nazala fi Abi Thalib, dan Allah berfirman menurunkan ayatnya berkenan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang kau, yang orang yang kau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa yang dapat ya hidayah. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashfa fi ikhrajihi minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat untuk mengeluarkan beliau dari neraka, li annahu mukhalladun fin nar ka ghairihi minal kufar. Karena Abu Thalib kekal dikekalkan di neraka sebagaimana selain Abu Thalib dari kalangan orang-orang kafir. Lakin yashfa fi ain fi an yukhaffafa anhu al-adzab hasbu. Namun Nabi SAW hanya memberikan syafaat kepada Abu Thalib supaya diringankan azab beliau. Udah itu aja. Wa yuja'ala fi dahdahi minan fi dahdahin minan nar. Dan dia ditempatkan, dijadikan di tempat yang paling dangkal di neraka. Ya fi akhmasi qadamai, di dua lekuk kedua kakinya terdapat jamratani, dua bara api. Di dua lekuk kakinya terdapat dua bara api. Yaghli minhuma dimaghuhu, yang akan mendidih dimaghuhu otaknya minhuma, karena dua bara api tadi. Fala yaro, sehingga Abu Thalib berpendapat melihat anna ahadan asya. Fala yaro, Abu Thalib tidak melihat ada seorang pun asyaddahu minhu adaban, ada orang yang lebih pedih adabnya daripada dia. Ma'annahu akhafu ahlin nari adaban, padahal dia adalah penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Fa hadhihi syafa'at khassatun bin nabi, ini syafaat yang khusus untuk nabi. Amma syafa'atu fi ahli al-kaba'ir, adapun syafaat yang diperuntukkan untuk dosa-dosa besar, fi ayyakhruju minan nar, untuk keluar dari neraka yang orang-orang beriman tidak berbuat syirik, wa la yadkhuluha, dan tidak masuk ke neraka. Ini yang kelima keenam tadi saya sebutkan. Fahadihi syafaatun ammatun takunu lil malaika, maka ini syafaat yang mencakup untuk malaikat juga, takunu lil anbiya, para nabi, takunu lil nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa takunu lil awliya, pada para wali, yasfa'una li ikhwanihim, untuk memberikan syafaat kepada saudara mereka, wa takunu lil afrad, juga pada afrad, anak-anak kecil yang mati ketika masih kecil, yasfa'una li abaihim, memberikan syafaat kepada orang tua mereka. Fahiya syafaatun ammatun lahu wa li ghairihi alaihi assalatu wassalam. Ini syafaat umum yang diperuntukkan untuk beliau dan selain beliau. Wa hadha mulakhas, maka ini adalah ringkasan, ma yuqalu fi syafaah, ya terkait pembahasan syafaat. Wa qawlun nadhim rahimahullah ta'ala, wa qul fi adabil qabri haqqun muwaddahu, dan ucapkanlah, yakinilah, benarkanlah, imanilah azab kubur itulah hak, itu telah dijelaskan. Hadza sabaqa bayanuhu, ini telah lewat ya pembahasannya, penjelasannya fi mas'alati adabil qabr, di pembahasan atau permasalahan adab kubur. Ya. Pekan depan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu takfir bil maksiyah. Nah, udah ya, ada yang mau tanya enggak? Udah malam ini ya, 10:30 ya. Subhanallah, bihamdik, syadallah, ilaih, dan sabukamu.